الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kajian rutin ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Hasanah juga Ummahat Brisbane. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah keutamaan dzikir yang ke-46. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan As-sadisatu wal arba'un, keutamaan dzikir yang ke-46. Anna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah, bahwa dalam hati seorang hamba itu ada titik yang keras. Dalam hati seorang hamba ada bagian yang keras. Beliau tidak mengatakan annal qalba qaswatun, hati itu keras. Tapi yang beliau sampaikan adalah anna fil qalbi qaswatan, bahwa dalam hati seorang hamba itu ada bagian yang keras. La yudhibuha illa dzikrullah, yang itu tidak bisa diluluhkan, tidak bisa dilunakkan kecuali dengan dzikrullah. Fayambaghi lil abdi ayyudawiya qaswata qalbihi, maka selayaknya bagi seorang hamba untuk mengobati keras hatinya dengan memperbanyak zikrullah. Artinya beliau menyampaikan potensi ini ada pada diri setiap hamba. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Bahwasanya dalam diri seorang hamba pasti ada bagian keras hati. Dalam diri seorang hamba pasti ada bagian hati yang keras. Bagian hati yang keras itu tidak bisa diluluhkan, tidak bisa dilunakkan kecuali dengan zikrullah. Wa dzakara Hammad ibn Zaid anil Mu'alla bin Ziyad. Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Mu'alla bin Ziyad. Anna rajulan qala lil Hasan. Ada orang yang mengatakan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kunyahnya Hasan Al-Basri. Ashku ilaika qaswata qalbi, aku ingin menyampaikan kepada Anda kalau saya punya masalah, hati saya itu keras. Ketika dinasihati, kadang saya enggak bisa menerima. Ketika mendengarkan Al-Quran, saya tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Ashku ilaika qaswata qalbi, aku mengadukan kepada Anda tentang kerasnya hatiku. Qala, kemudian Hasan mengatakan, adzibhu bidzikri, lunakkan dengan memperbanyak zikir. Athar ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad adalah putranya Imam Ahmad. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan ini putra kedua Imam Ahmad. Putra pertamanya Saleh. Saleh bin Ahmad. Putra kedua beliau Abdullah bin Ahmad. Dan dua-duanya ulama. Namun yang lebih terkenal adalah Abdullah. Dan Imam Ahmad berkunya Abu Abdullah. Dalam Zawaiduhu ala Zuhd dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam riwayat Abdullah, adnihi minadz dzikri, ai mimman yadhkuru. Dalam riwayat Abdullah, keterangan Hasan Al-Basri beliau mengatakan adnihi minadz dzikri, dekatkan dirimu dengan zikir. Maksudnya adalah dekatkan dirimu dengan orang yang banyak berzikir. Wa indal Baihaqi, dan dalam riwayat Al-Baihaqi sebagaimana yang disebutkan dalam cetakan keterangan di Al-Wabilus Sayyib, adibhu bidzikri, ajari hatimu dengan memperbanyak zikir. Adibhu artinya berikan adab. Ajari hatimu dengan memperbanyak zikir. Sehingga ada sedikit perbedaan antara keterangan yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim dengan riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaid Az-Zuhud. وَهَذَا لِأَنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَ اشْتَدَّتْ بِهِ الْغَفْلَةِ اشْتَدَّتْ بِهِ الْقَسْوَةِ, kata Ibnu Qayyim. Karena hati itu semakin sering lalai, semakin tenggelam dalam aktivitas dunia, banyak mendengarkan musik, banyak mendengarkan aneka pembicaraan masyarakat, aneka pembicaraan manusia, hal-hal yang sifatnya mubah, aktivitas dan interaksi di sesama masyarakat, ishtaddat bihil qaswah, maka akan semakin mengeras. Sehingga kalau kita misalnya jalan di mall, ya, Masya Allah, suasana mall, aurat tercecer di mana-mana, kemudian lantunan musik menghiasi semua ruang dengar kita, aneka pemandangan yang tidak sesuai syariat ada di sekitar kita. Demikian pula ketika kita di bandara, atau ketika kita di stasiun, atau di tempat-tempat umum yang secara umum jauh dari situasi syariat. Jauh dari aturan syariat. Karena memang manusia di sana, mereka lebih banyak melakukan aktivitas hiburan. Ketika berada di tempat semacam ini, manusia lalai. Ishtaddat al-ghaflah. Bahkan ada orang yang masuk mal, begitu keluar sudah gelap. Masuk masih terang, keluar sudah gelap. Rasanya sebentar, padahal sebenarnya itu sudah masuk maghrib. Dia tenggelam dalam hiburan. Ishtaddat al-qaswah. Maka itu akan semakin membuat keras hatinya. Fa'idha dhakarallaha ta'ala. Begitu dia berzikir kepada Allah, dhabat tilkal qaswatu. Maka kerasnya hati itu akan melunak. Kama yadhubur rasasu finnar. Sebagaimana ar-rasas, ya, dia bisa leleh ketika dibakar dengan api. Ar-rasas itu bahan untuk membuat peledak. Timah-timah yang digunakan untuk bahan peledak, itu namanya ar-rasas. Fama uzibat qaswatul qulub bimithli dzikrillahi azza wa jalla. Maka tidak ada sesuatu yang bisa melembutkan hati selain dengan yang lebih hebat dibandingkan dengan dzikrullahi azza wa jalla. Kemudian as-sabi'atu wal arba'un, manfaat dzikir yang ke-47. Anna dzikra syifaul qalbi, dzikir itu obat bagi hati. Wadawa'uhu, obat bagi hati. Walghaflatu maraduhu, sementara alghaflah, kelalaian adalah penyakit bagi hati. Falqulubu maridatun, hati itu sakit. Washifa'uhu wadawa'uhu fi dzikrillah, obat syifa, kesembuhan dan obatnya ada pada dzikrullah. Qala Makhul, Makhul mengatakan, Makhul ulama tabi'in, dzikrullahi syifa'un wa dzikrun nasi da'un. Memperbanyak mengingat Allah itu kesembuhan. Dan dzikrun nas, banyak mengingat manusia, menyebut manusia itu sumber penyakit. Banyak mengingat Allah itu sumber kesembuhan, sedangkan banyak menyebut nama manusia itu sumber penyakit. Obrolan manusia, hal yang mubah, membicarakan urusan dunia, itu pun bisa menambah hati menjadi keras. Apalagi ketika obrolan itu berkaitan dengan subjek manusia. Grenengi orang lain, ngerasani orang lain, menggunjing. Apalagi kalau sudah membicarakan masalah politik. Orang hanya menyebut dari satu nama ke nama manusia yang lain. Sehingga setiap hari yang dia sebut adalah manusia. Dan itu bisa menyebabkan hati manusia, hati seorang hamba menjadi semakin keras. Makhul mengatakan, dzikrullahi syifa. Berzikir kepada Allah adalah obat. Wa dzikrun nasi da'un. Sedangkan sering menyebut manusia adalah sumber penyakit. Wa dzakarahu al-Baihaqi an makhul marfu'an wa mursala. Dan disebutkan oleh Al-Baihaqi dari makhul secara marfu' dan juga secara mursal. Kalau secara marfu' berarti disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara mursal berarti perkataan tabi'in. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa obrolan hamba itu sama sekali tidak ada nilai baiknya kecuali obrolan yang isinya kebaikan. Allah taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin." La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada nilai baik dari obrolan yang dilakukan sesama manusia kecuali obrolan yang di situ ada berisi perintah untuk sedekah, mengajak orang untuk sedekah. Au ma'ruf, atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Au islahin bainan nas, atau obrolan dalam rangka mendamaikan hubungan sama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Nah. Fa idza dzakarathu syafaha wa afaha. Maka ketika hati itu mengingat Allah, syafaha wa afaha, Allah akan berikan kesembuhan. Fa idza ghafalat anhu intakasat. Dan ketika hati itu lupa kepada Allah, intakasat, maka dia akan terjungkir sehingga hati itu menjadi semakin keras. Kama qil idza maridna tadawaina bidzikrikum fanatruku kadzikra ahyanan fanantakis. Apabila kami sakit, kami obati dengan mengingat kalian. Maka ketika kami meninggalkan zikir, tidak mengingat, ahyanan, ya, sesekali fanantakis, maka kita jadi sakit. Dan masya Allah ya, secara psikologi seorang hamba, manusia, ketika dia mencintai sesuatu, hamba mencintai hamba. Saat nama yang dicintainya itu terngiang dalam pikirannya, membuat dia jadi semangat. Ada pengaruh yang muncul pada dirinya. Sehingga kalaupun dia sakit, membuat dia jadi lebih semangat untuk sembuh dan seterusnya. Ada seorang anak misalnya yang karena dia sangat rindu dengan orang tuanya. Begitu di pesantren, namanya semangat belajar itu naik turun. Ketika dia ingat orang tuanya, dia semangat. Ketika dia sudah sibuk dengan permainan bersama teman-temannya, dia menanti mulai turun lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga terkadang, seseorang ketika sangat mencintai orang lain, pada saat dia teringat orang yang dia cintai, ada perubahan semangat yang muncul pada dirinya. Maka benar, jika ada pepatah atau ada syair yang menyebutkan, saat kami sakit, kami mengingat Anda, kami mengingat kalian, dan itu membuat kami jadi terobati. Begitu kami melupakan kalian, kami jadi sakit. Hati seorang hamba yang cinta kepada Allah, pada saat dia mengingat nama Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi sumber kesembuhan baginya, sumber pengobatan baginya, akan menjadi obat bagi hatinya. Begitu dia meninggalkan untuk mengingat Allah, maka dia akan menjadi sakit. Ats-tsaminatu wal arba'un, manfaat zikir yang ke-48. Anna dzikra aslu muwalatillahi azza wa jalla wa ra'suha. Zikir merupakan sumber untuk bisa mendapatkan muwalatullah, Yang dimaksud dengan mualatullah adalah kecintaan Allah. Allah jadikan hamba jadi walinya. Warak suha dan puncak seorang hamba untuk bisa menjadi walinya. Dan lawan dari mualah adalah mu'adah. Lawan dari mualah adalah mu'adah. Wal ghaflatu aslu mu'adatihi wa ussuha. Sedangkan ghaflah, kelalaian, adalah awal dari mu'adatihi. Dari permusuhan, kebencian, wa ussuha, dan asas dari permusuhan kepada Allah. Fa innal 'abda la yazalu yadhkuru rabbah. Karena hamba akan selalu mengenang Allah, mengingat Allah, hatta yuhibbahu fayuwalihi, sampai sang hamba mencintai, sampai Allah mencintainya, fayuwalihi, lalu Allah jadikan sang hamba sebagai walinya. Wala yazalu yaghful anhu, dan hamba selalu lalai darinya, hatta yubghiduhu wa yu'adihi, sampai Allah memusuhinya, membencinya dan memusuhinya. Qala al-Auza'i, kata al-Auza'i. Hasan bin Atiyah mengatakan, man ada abdun rabbah bishay'in ashadda alaihi min ayyakroha zikrahu au mayyadkurahu. Tidak ada bentuk permusuhan yang dilakukan oleh hamba kepada Rabbnya yang lebih keras, melebihi bentuk permusuhan yang dilakukan oleh orang yang benci untuk berzikir kepada Allah, atau membenci orang yang berzikir kepada Allah. Sehingga kadang-kadang orang yang dia itu benci kepada orang-orang soleh. Lihat orang soleh, dia benci. Sebaliknya, ketika dia melihat ada orang yang jauh dari kesolehan, bahkan kadang dia adalah orang yang jauh dari yang dia adalah seorang penjahat, dia senang. Sehingga kegiatan ibadah dia benci, kegiatan zikir dia benci, dan orang yang rajin ibadah dia benci. Dia tidak hanya membenci kegiatannya, tapi juga orangnya. Kata Hasan bin Atiyah, tidak ada bentuk permusuhan hamba kepada Rabbnya yang lebih keras, melebihi orang yang membenci zikrullah, membenci ibadah, dan membenci orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil mu'adatu sababuha al-ghaflah. Permusuhan semacam ini sebabnya adalah karena kelalaian. Wala tazalu bil 'abdi hatta yakraha dzikrullah. Dan terkadang seorang hamba senantiasa lalai sampai menyebabkan dia itu benci dengan zikrullah. Sehingga dia benci adzan. Dia benci melihat ada orang yang bolak-balik sholat berjamaah ke masjid. Dia benci kalau melihat ada suasana orang yang kajian. Dia benci ketika melihat ada wanita berjilbab. Dia benci ketika melihat ada seorang lelaki yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Awalnya apa? Bermula dari ghaflah. Bermula dari kelalaian. Karena dia terlalu cinta kepada dunia. Kesehariannya hanya dunia. Wa yakrahu man yadhkuruhu. Dan dia benci orang yang dekat dengan Allah. Dia benci dengan ahli ibadah. Sering kita jumpai perkataan, saya lebih suka orang yang gak berjilbab tapi akhlaknya baik dengan orang yang berjilbab tapi akhlaknya jahat. Anda itu membandingkan apa? Anda membandingkan apa? Dan kalimat itu dihembuskan, disampaikan ke masyarakat untuk mengesankan bahasa yang berjilbab itu penjahat. Padahal Masya Allah, kita bisa saksikan di lapangan siapakah dominan penjahat itu. Mereka yang dekat dengan agama ataukah orang yang jauh dari agama? Koruptor itu siapa? Rata-rata koruptor itu siapa? Rata-rata orang yang mereka tukang maksiat, merampok, dan itu siapa? Rata-rata wanita yang dia berbuat jahat dengan aneka kejahatan yang mereka lakukan. Siapa? Mereka adalah rata-rata orang yang jauh dari agama. Tapi kalimat ini disampaikan ya untuk mengesankan bahasanya. Mereka yang dekat dengan agama itu adalah penjahat. La haula wa la quwata illa billah. Fahina idzin ya'khudhuhu aduwan kama takhadha adh-dhakir waliya. Maka di saat itulah Allah akan jadikan mereka sebagai musuh, sebagaimana Allah menjadikan adz-dzakir, orang yang rajin berzikir, sebagai wali. At-tasi'atu wal-arba'un, manfaat zikir yang ke-49. Annahu mastujlibat ni'amallahi azza wa jalla wastudfi'at niqamuhu bimithli zikrillah. Manfaat zikir yang ke-49. Tidak ada sesuatu yang bisa mengundang nikmat Allah. Ustujlibat. Istajlaba artinya ingin mendapatkan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengundang nikmat Allah. Wastudfi'at niqamuhu. Dan menjauhi murka Allah. Bimithli dzikrillah, melebihi dari dzikrullah. Tidak ada satu cara yang bisa menyebabkan orang itu semakin dekat dengan nikmat Allah dan dijauhkan dari murka Allah selain dengan cara memperbanyak dzikrullah. Fadzikru jallabun lin ni'am, maka dzikir bisa mengundang nikmat. Daffa'un lin niqam, dan bisa menjauhkan azab. Ada ni'mah, ada niqmah. Ada ni'mah, ada niqmah. Ni'matun, nikmat ya. Lawannya niqmatun, azab. Tulisannya mirip. Bacanya juga mirip. Dan hati-hati kalau salah baca. Allahumma inna nas'aluka niqmatak. Ya Allah, aku mohon azabmu. Ini kalau dibaca niqmah. Dia baca qaf. Ada ni'mah, ada niqmah. Ni'mah, jamaknya ni'am. Niqmah, jamaknya niqam. Sehingga salah baca bisa menyebabkan salah arti yang sangat jauh. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika. Doa itu kan sangat ma'ruf ya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika. Itu jangan sampai keliru. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari zawali ni'matik, hilangnya nikmatmu. Wa fuja'ati niqmatik, dan azabmu yang datang fuja'ah. Fuja'ah itu tanpa muqaddimah, yang datang secara tiba-tiba. Nah, itu kalau salah baca bisa menyebabkan apa? Salah arti yang sangat jauh ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali. Doa ini sangat terkenal. Ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuja'ati niqmatika. Di sini ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiyatika, dan perubahan afiat, kondisi afiat, kesehatan, tidak ada masalah yang kau berikan kepadaku. Wa fuja'ati niqmatika, dan azabmu yang datang tanpa muqaddimah. Azab yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh murkamu. Nah, kita lanjutkan. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Wa fil qira'atil ukhra, dalam qira'at yang lain dibaca innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Fadaf'uhu, maka pelindungan Allah dan pembelaan Allah kepada mereka bihasabi quwwati imanihim wa kamalihi, berbanding lurus dengan kekuatan iman dan kesempurnaan iman mereka. Wa madatul imani wa quwwatuhu bidzikrillah, sementara materi iman dan kekuatan iman adalah zikrullah. Faman kana akmala imanan, maka siapa yang imannya semakin sempurna, wa aktsara dzikran, dan semakin banyak berzikir, kana daf'ullahi ta'ala anhu wa difa'uhu a'dham, maka perlindungan Allah ya dan pembelaan Allah kepadanya akan semakin besar. Wa man naqasa naqasa, sebaliknya siapa yang kurang banyak berzikir, maka pembelaan dan perlindungan Allah akan semakin berkurang. Dzikran bidzikrin, zikir dibalas dengan zikir. Dzikran bidzikrir, dzikran bidzikrin, zikir dibalas dengan zikir. Wa nisyanan binisyanin, lalai dibalas dengan lalai. Hamba banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan banyak memberikan penjagaan kepadanya. Hamba sering lalai kepada Allah, maka Allah akan melalaikannya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh Rabbmu telah menyampaikan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Wa dzikru ra'su syukri, dan zikir merupakan puncak dari rasa syukur, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dan syukur bisa mengundang nikmat, wa mujibun lil mazid, dan akan menghasilkan tambahan. Karena itu para ulama menyebut asy-syukru huwal hafid. Asy-syukru huwal hafid. Syukur itu penjaga nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan untuk kalian. Sehingga dengan bersyukur, maka nikmat sang hamba akan semakin bertambah. Fasyukru huwal hafid, sehingga syukur adalah penjaga nikmat. Qala ba'du salaf rahmatullahi alaihim, sebagian ulama salaf rahimahumullah mengatakan, ma aqbahal ghaflatu an dhikrin, an dhikri man la yaghfulu an birrika. Kelalaian yang paling jelek, yang paling qabih, yang paling jelek adalah tidak berzikir, tidak mengingat zat yang kebaikannya enggak pernah putus. Yaghfulu an birrika. Kelalaian yang paling jelek adalah melupakan orang yang kebaikannya enggak pernah berhenti. Jangankan seperti ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang karakter istri yang disebut sebagai istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ahsanta ilaiha dahra." Kalaupun seorang suami itu banyak berbuat baik kepada istrinya, lalu di satu waktu dia punya masalah dengan istrinya, sehingga istrinya jengkel. Maka sang wanita ini akan mengatakan, aku belum pernah mendapatkan kebaikan darimu sama sekali. Diingkari seluruh kebaikan suaminya hanya dengan satu kesalahan suaminya atau masalah yang terjadi antara dia dengan suaminya. Ya. Yang itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita yang tidak bisa bersyukur. Ya. Sehingga beliau sebut wa takfurnal ashir, dan mereka adalah orang-orang yang kufur kepada suami. Wa takfurna al-ashir. Mereka disebut sebagai wanita yang tidak bijak, yang kufur kepada suaminya. Dan Nabi SAW mengatakan, bentuknya adalah ketika wanita itu sudah diberi kebaikan bagi suaminya, lalu karena ada satu masalah tertentu, ternyata dia bilang, saya belum pernah mendapatkan kebaikan darimu sama sekali. Tayyib. Coba kita carikan hadisnya ya. Nah, bentuk kufur kepada suami itu maksudnya adalah kufur kepada kebaikan suami. Baik, di sini kalimatnya ya. Wa yakfurna al-ihsan, dan wanita itu suka ingkar kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahinna dahra. Kalaupun seorang lelaki sudah berbuat baik kepada istrinya selama mereka hidup bersama. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian suaminya melakukan kesalahan tertentu. Qalat, maka sang wanita ini mengatakan, ma ra'aitu minka khairun qat. Aku belum pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Jadi diingkari semuanya. Diingkari semuanya. Padahal kita tahu bahwasanya kebaikan suami itu terbatas. Kebaikan suami itu terbatas. Sehingga dia memberikan kebaikan kepada istrinya. Tidak terus menerus, terbatas. Itu pun ketika diingkari oleh sang istri. Sampai dia mengatakan, ya, kamu ini lelaki gak ada gunanya. Ya. Suami kok cuman runtang-runtung, orang nyambut gawe, gak ada kebaikannya sama sekali. Manusia gak manfaat. Ya, atau disebut suami tidak kreatif dan seterusnya. Itu pun disebut oleh Nabi SAW sebagai bentuk kufur kepada kebaikan suami. Tayyib. Apalagi ketika ada orang yang dia selalu memberikan kebaikan kepada kita. Maka kita tidak boleh untuk melupakannya. Karena itu Ba'dus Salaf mengatakan, ma akbahal ghaflah an dzikri man la yaghfulu an birrika. Betapa buruknya bentuk kelalaian melupakan zat yang kebaikannya gak pernah putus darimu. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqat Sufiyah dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan siapa zat yang kebaikannya enggak pernah putus dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya enggak pernah putus dari kita. Kemudian manfaat zikir al-khamsun yang ke-50. Anna dzikra yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala dzakir. Dzikir menjadi sebab seorang hamba mendapatkan kebaikan dari Allah dan doa dari para malaikat ala dzakir kepada orang yang rajin berzikir. Wa man sallallahu ta'ala alaihi. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Wa malaikatahu, dan doa salawat dari malaikat. Faqad aflaha kullal falah. Maka berarti dia mendapatkan keberuntungan yang paling besar. Wa faza kullal faus, dan mendapatkan kemenangan yang paling puncak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka memberikan salawat kepada nabi. Di surat Al-Ahzab ayat 56. Apa yang dimaksud dengan salawat dari Allah? Di situ ada kata salawat dari Allah. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan itu, bahwa zikir menjadi sebab orang bisa mendapatkan salawat dari Allah, para malaikatnya, kepada orang-orang yang berzikir. Barang siapa yang Allah berikan salawat, wa man sallallahu ta'ala alaih, barang siapa yang berikan Allah berikan salawat kepadanya, dan juga diberikan salat oleh para malaikat, maka dia mendapatkan keberuntungan puncak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa makna salawat dari Allah? Salawat dari Allah, ulama berbeda pendapat. Namun yang ma'ruf, makna salawat dari Allah adalah keterangan Abu'l-Aliyah, rahimahullah seorang ulama tabi'in, bahwa makna salawat dari Allah adalah sana'ullahi inda al-mala'il a'la. Pujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang mendapatkan salawat di hadapan para malaikat. Ada yang bermakna pujian, ada yang memberikan makna salawat dari Allah artinya adalah pujian. Ada yang memberikan makna salawat dari Allah artinya adalah rahmat. Ada yang memberikan makna salat dari Allah adalah al-hunu, ya, kelembutan. Dan ini pendapatnya As-Suhaili. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang makna salawat dari Allah. Maka kalau di sini disebutkan, orang yang berzikir akan mendapatkan salawat dari Allah, maka penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, salawat dari Allah ada yang bentuknya pujian, ada yang memaknainya dengan pujian dari Allah, ada yang memaknai rahmat dari Allah, dan ada yang memaknai kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada salawat dari malaikat. Kalau salawat dari malaikat, bentuknya adalah doa. Agar doa bentuk doa maghfirah. Doa agar yang bersangkutan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwa orang yang duduk di tempat sholat dan dia berzikir, maka malaikat akan memberikan salawat kepadanya. Malaikat akan memberikan salawat kepadanya dengan mengatakan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Nah, di sini ada hadis. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Para malaikat akan memberikan salawat kepada kalian selama dia tetap berada di tempat salatnya. Malam yuhdith, selama belum hadas. Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan ini adalah kalimat doa malaikat ketika memberikan salawat kepada sang hamba. La yazalu ahadukum fi salatin madamat as-salatu tahbisuhu. Dan kalian dianggap mendapatkan pahala salat selama dia tidak keluar masjid disebabkan karena nunggu salat. Baik. Nah, hadis riwayat Bukhari ini menjadi dalil tentang makna salawat malaikat karena kalimatnya al-malaikatu tusalli ala ahadikum. Para malaikat memberikan salawat kepada kalian. Lalu di situ dijelaskan dengan ucapan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, berikan rahmat kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah. "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Dan perbanyaklah bertasbih kepadanya. "Bukratan wa asila." Baik di waktu pagi maupun di waktu sore. "Huwallazi yusalli 'alaikum." Dialah zat yang memberikan salawat kepada kalian. "Wa malaikatuhu." Dan juga para malaikatnya. "Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. "Fahadhihi as-salatu minhu tabaraka wa ta'ala." Maka salawat ini yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. "Wa min malaikatihi." Dan juga yang datang dari para malaikat. "Innama hiya 'ala adh-dhakirin." Itu adalah salawat untuk orang yang rajin berzikir. "Lahu." Kepadanya. "Kathiran." Dengan sebanyak-banyaknya. Dan kita bisa manfaatkan itu. Memperbanyak berzikir kepada Allah. Dan balasannya adalah Allah akan memberikan salawat kepadanya. "Wahadhi salatu minhu wa min malaikatihi hiya sababul ikhraji lahu minadh-dhulumati ilan nur." Dan salawat dari Allah serta dari para malaikatnya merupakan sebab manusia akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. "Wa idha hasalat lahumus salatu minallahi tabaraka wa ta'ala." Apabila mereka mendapatkan salawat dari Allah tabaraka wa ta'ala. "Wa malaikatihi." Dan juga dari malaikatnya. "Wa ukhriju minadh-dhulumati ilan nur." Lalu dia dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. "Fa ayyu khairin lam yahsul lahum bidzalik." Maka kebaikan mana lagi yang belum dia dapatkan? "Wa ayyu syarrin lam yandafi anhum." Dan keburukan mana lagi yang belum terhindarkan darinya? "Faya hasratal ghafilin." Maka betapa ruginya orang-orang yang lalai. "An rabbihim." Yang dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah. "Madza khurimu min khairihi wa fadli." Betapa dia adalah orang yang banyak diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dan karunia Allah. Wabillahi taufik. Dan hanya kepada Allah kita memohon taufik. Baik. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi manfaat zikir al-hadiyatu wal khamsun. Manfaat zikir yang ke-51. "Anna man syaa'a ay yaskuna riyadal jannah." Siapa yang ingin untuk bisa tinggal di taman surga fid dunya, ketika di dunia. "Fal yastautin majalisad dzikr." Maka hendaknya dia betah. Istautin itu menjadi penduduk asli. Hendaknya dia menjadi penduduk asli, dia betah untuk duduk di majelis zikir. "Fa innaha riyadul jannah." Karena majelis zikir itu taman surga. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Faqala, lalu beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, irta'u fi riyadil jannah." Wahai manusia, mendekatlah ke taman-taman surga. "Qulna ya Rasulullah." Maka kami bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? "Qala majalisud dzikr." Yang dimaksud taman surga adalah majelis zikir. "Tsumma qal," kemudian beliau bersabda, "Ughdu wa ruhu wa dzkuru." Silahkan kalian berangkat mau di pagi hari, mau sore hari, perbanyaklah berzikir. "Faman kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu indallah." Siapa yang ingin untuk mengetahui kedudukannya di sisi Allah, "falyandur kaifa manzilatullahi ta'ala inda." Maka perhatikan kedudukan Allah pada dirinya. Sejauh mana dia banyak mendekat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. "Fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsi." karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memposisikan sang hamba. Akan memposisikan sang hamba sesuai dengan bagaimana hamba memposisikan Allah terhadap dirinya. Sehingga ketika sang hamba semakin banyak memposisikan Allah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan dekatkan dia kepadanya. Dan ini disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dalam musnadnya, juga Abu Ya'la dalam musnadnya, juga Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad fihi dha'fun, ada sisi dhaifnya. Dinilai sahih oleh Al-Hakim, namun dikomentari oleh Adz-Dzahabi dengan pernyataan Umar dhaif. Yang dimaksud adalah Umar bin Abdullah Maula Ghufrah. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam biografi di kitab beliau Al-Majruhin mustadillan bihi ala dha'fihi. Dinilai hasan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib wa la'allahu li syawahadihi, mungkin bisa jadi karena ada banyak riwayat yang lain yang saling mendukung. Namun hadis ini cukup ma'ruf. Kita mengenal istilah majelis ilmu adalah majelis Riyadul Jannah, taman-taman surga. Sehingga banyak asatidah yang menyampaikan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min Riyadul Jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman surga. Sehingga disebut sebagai raudhah. Orang berebut untuk mendapatkannya. Dan bagi jamaah putra, bagi jamaah laki-laki untuk bisa mendapatkan raudhah harus ngantri di luar, panas. Karena masuknya sekarang lewat pintu timur, ya, dari arah Baqi. Sehingga mereka ngantri dulu di luar, kalau dulu kan ngantri dari dalam. Ya. Sekarang ngantrinya dari luar, sejak COVID. Masya Allah, manusia berebut untuk mendapatkannya. Dan kenapa tempat itu disebut raudhah? Para ulama mengatakan karena disitulah majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan kajian, ceramah beliau, penjelasan tentang Al-Qur'an, membacakan hadis kepada para sahabat di tempat itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana sikap seorang istri yang mendapati suami yang keras hatinya? Giroh dalam belajar agama sangat kurang, padahal usia sudah di atas 50 tahun. Apabila diingatkan beliau marah akan atau tersinggung. Ibadah wajib tidak pernah ditinggal. Sunnah rawatib tekun, namun tidak ada semangat untuk menambah ilmu agama. Bila komunikasi bawaannya emosi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita ditanya tentang bagaimana caranya, itu mungkin yang lebih paham adalah keluarganya. Karena istri, anak, jelas mereka lebih ngerti tentang karakter orang yang berada di dekatnya. Istri lebih ngerti tentang karakter suaminya. Dan anak lebih paham tentang karakter bapaknya. Maka tentang teknisnya, bagaimana caranya, barangkali mereka lebih ngerti. Tapi secara umum, manusia itu terkadang gengsi jika dipengaruhi oleh orang yang secara posisi berada di bawahnya. Misalnya istrinya, ya. Karena dia kan merasa sebagai kepala rumah tangga. Atau anaknya, karena dia merasa sebagai orang tua yang lebih senior. Secara umum seperti itu. Namun terkadang karena faktor sayang, kadang membuat orang yang keras ini bisa lebih lunak. Sehingga kadang dengan senjata cucunya itu bisa memberikan pengaruh. Ada salah satu kawan yang beliau bapaknya itu Masya Allah ya, keras, gak mau kalah, dan apa ya, jauh dari agama, yang wajib dikerjakan, yang sunnah jarang. Dan sangat anti dengan berbau kajian, apalagi kalau sudah melihat ciri jenggot dan seterusnya itu, beliau, bapaknya teman saya ini sangat anti. Tapi pendekatannya melalui cucunya. Sehingga anaknya biarin aja. Karena kalau diajak diskusi, diingatkan sama anaknya, berontak. Anaknya diamin aja, cucunya yang disuruh. Mbahnya diajak untuk ke masjid, mbahnya kadang diajak untuk apa misalnya ikut kajian. Kadang mbahnya keliru diingatkan, makan pakai tangan kiri. Misalnya, atau nonton yang gak baik, yang ingatin cucunya. Nah, biasanya dia kalau mau marah sama cucunya, ya, rahmatuhu sabaqat ghadabu. Rahmatnya mendahului murkanya. Rahmatuhu sabaqat ghadabu. Rahmatnya mendahului murkanya. Mau marah, ingat cucunya. Sayang sama cucunya. Akhirnya dia gak jadi marah. Ya. Sehingga mungkin nanti bisa gunakan pendekatan cucunya kalau sudah ada cucu. Kalau belum ada cucu gimana, Pak? Kalau belum ada ya sudah. Berarti anaknya. Wah, anaknya gak berani, gak ada yang berani. Baik. Komunitasnya. Jadi mungkin bisa minta tolong siapa yang dekat dengan bapak ini di antara komunitasnya. Satu masjid siapa saja, di situ ada fulan, fulan, fulan. Dan minta tolong, Pak, sekali Pak kalau bapak ngaji, suami saya diajak. Sehingga yang ngajak bukan istri, tapi orang lain. Semoga dengan cara semacam ini, beliau punya ketertarikan untuk belajar ilmu agama. Dan salah satu di antara faktor kenapa gak mau itu, mungkin belum pernah mencicipi. Kalau sudah pernah mencicipi, merasakan indahnya ilmu, lezatnya ilmu, insya Allah, semoga Allah bukakan hatinya. Dan jangan lupa didoakan, semoga Allah membukakan hati kita semuanya untuk mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan menjaga Ustaz. Amin. Walakum bimithlin. Bismillah Ustaz, bagaimana jika seorang lelaki yang pernah berzina lalu berpisah dan setelah beberapa tahun si lelaki menemukan pasangan baru dan di situ mereka juga bercumbu rayu, maaf tidak sampai berhubungan intim lalu menikah. Sebelum menikah belum bertobat. Dan di surah An-Nur ayat 3 firman Allah bahwa pezina haram untuk dinikahi kalau sudah terjadi, bagaimana cara memperbaikinya Ustaz? Apakah harus memperbarui akad nikah dalam hal ini istri tersebut tidak mengetahui bahwa dulunya si lelaki pernah berzina? Lelaki ini pernah berzina, lalu kenal dengan seorang wanita, kemudian dia menikah, begitu? Betul, Ustaz. Dan taunya dari mana kalau lelaki ini belum bertobat? Dari perbuatan zina yang lama. Ini yang tanya laki-lakinya, Ustaz. Yang tanya laki-lakinya. Baik. Ketika dia ada keinginan untuk menikah, itu bukti bahwasanya yang bersangkutan bertobat. Ya meskipun tidak dibuktikan dalam bentuk sholat taubat, atau dalam bentuk apa misalnya dia sedekah sekian harta, tidak. Karena inti dari taubat adalah an-nadam, menyesal. Sehingga selama dalam diri lelaki ini ada bentuk penyesalan ketika dia sudah pernah berzina, lalu kemudian dia ingin mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia lakukan itu dengan cara nikah, insya Allah sudah disebut sebagai orang yang bertaubat. Meskipun tidak harus dengan ritual khusus. Dalam arti tidak harus sholat taubat dulu, atau harus nangis dulu, tidak harus. Karena tobat tidak disyaratkan demikian. Yang penting, sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadmu huwa taubah. Inti dari tobat adalah menyesal. Sehingga kalau sudah ada bentuk penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan, zina yang dia lakukan, berarti dia sudah bertaubat. Wallahu a'lam. Dan berikutnya, Ustaz, bagaimana kalau kita sudah berbuat baik dengan seseorang, tetapi setelah dia bisa mandiri, malah melupakan kami dan pernah mengatakan kami dulu membuat dia sengsara, karena sering melarang untuk bergaul bebas dengan lawan jenis. Setelah berkeluarga, malah menjauh karena dirasa kalau terlalu sering silaturahim dengan keluarga itu dianggap berlebihan. Bagaimana kami harus bersikap padanya, Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakumullahu khairan. Apabila kita beramal ikhlas saat berbuat baik kepada orang lain, maka harapan kita adalah balasan dari Allah Ta'ala dan bukan dari makhluk. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang karakter penduduk surga, وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dia suka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Tawanan itu orang kafir. Tawanan seorang muslim adalah orang kafir. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan bagi dia, aku memberikan seperti ini murni karena Allah. Ingin mendapatkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak mencari balasan dari kalian, dan juga tidak mengharapkan rasa terima kasih dari kalian. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan bahwa salah satu di antara cara mengatur pikiran agar orang bisa berbahagia, pada saat dia berbuat baik kepada orang lain, dia menanamkan dalam dirinya, hakikatnya dia sedang bermuamalah dengan Allah. Dia tanamkan dalam dirinya bahwa hakikatnya dia sedang bermuamalah dengan Allah. Sehingga yang terbayang dalam dirinya adalah, saya berbuat baik kepada orang lain, bukan untuk tujuan dia, tapi untuk Allah. Maka saat dia berbuat baik kepada orang lain, dia enggak memikirkan balasan dari orang yang mendapatkan kebaikannya. Sehingga enggak jadi beban bagi dia kalaupun dia enggak berterima kasih, kalaupun dia melupakannya, ya sudah, memang bukan untuk itu tujuan saya. Kalaupun setelah saya berbuat baik, saya dilupakan, enggak apa-apa. Bukan untuk itu tujuan saya, bukan untuk diingat, bukan untuk dikenang. Tapi murni karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sebab saya bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan orang ini. Meskipun secara praktek kita bermuamalah dengan orang lain, namun harapan kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan membuat hati kita jadi semakin ringan, tidak banyak memikirkan balasan orang lain. Kok saya enggak dikasih apa-apa, dia enggak bilang apapun, enggak ngomong terima kasih. Jangankan terima kasih, malah saya dilupakan. Tapi bagi dia santai saja. Sudahlah, bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya, Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Jika pada masa lalu ada seseorang yang telah berulang kali menzalimi kita hingga menyisakan luka yang sangat dalam, kondisi ini sangat mengganggu aktivitas harian kita. Bagaimana caranya untuk melupakan pengalaman itu, memaafkannya, dan ridho terhadap keburukan yang telah terjadi pada kita sebagai bagian dari takdir Allah? Jazakallahu khairan Ustaz. Ketika orang didzalimi oleh orang lain dan sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama, saat ini barangkali dia sudah merasa hidup nyaman dan bahkan bisa jadi lebih sukses dibandingkan yang mendzalimi. Maka apakah dia harus ridho dan memaafkan? Jawabannya tidak harus. Meskipun kalau dia ridho dan memaafkan, itu akan semakin mempertinggi derajatnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadal 'abdu bi'afwin illa 'izza." Ketika seorang hamba itu memaafkan, itu akan semakin menambah al-'izza, menambah kehormatan baginya. Sehingga dia semakin terhormat, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya. Dan kita bisa tiru apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah beliau jadi raja, setelah beliau jadi penguasa, afwan, jadi penguasa Mesir. Bukan raja ya, jadi penguasa Mesir. Lalu beliau mendatangkan saudara-saudaranya, termasuk orang tuanya. Coba kita bacakan. Min ba'di an nazaga syaitanu bain mim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa saudaranya itu mengakui keberadaan Yusuf yang semakin mulia. Ini ada di surat Yusuf. Baini wa baina ikhwati. Yusuf mengatakan, kita share screen. Allah berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujjada." Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk naik ke singgasana dan mereka pun sujud kepadanya. Wa qala, dan Yusuf mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Ini adalah ta'wil dari mimpiku yang dulu. Dulu kapan? Wallahu alam, sekian tahun yang lalu. Karena Yusuf bermimpi ketika beliau masih remaja, kemudian jadi penguasa setelah sekian tahun lamanya. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah telah wujudkan mimpi ini sebagai kebenaran. Waqad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minas sijin, ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Waja'a bikum minal badwi, dan Allah mendatangkan kalian dari pelosok. Minal badwi, badwi artinya apa? Pelosok, maka disebut badwi. Kan dia tinggal di pelosok. Waja'a bikum minal badwi, dan Allah datangkan kalian dari pelosok. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Lalu beliau katakan begini ya, kalimat ini Masya Allah. Padahal dulu sebelumnya, setan telah menggelincirkan antara aku dengan saudara-saudaraku. Dulu kita sempat bermusuhan, sehingga saudara-saudaraku ingin membunuhku, lalu membuangku ke padang pasir. Akhirnya mereka melemparkanku ke dalam sumur. Ya, memasukkanku ke dalam sumur. Sehingga Yusuf alaihissalam, pada waktu beliau mengumumkan di depan saudara-saudaranya, saat beliau jadi penguasa, beliau menyampaikan, kesalahan kalian dulu itu karena gangguan setan. Itu karena godaan. Dulu setan menggoda kita semua, sehingga kita saling berantem. Masya Allah. Sehingga beliau melupakan kesalahan mereka dengan cara melemparkan kesalahan itu ke mana? Ke setan. Ya sudahlah, dulu gak usah kita sebut lagi. Dulu biarlah berlalu. Itu dulu karena setan ganggu kita, sehingga membuat kita saling bermusuhan. Masya Allah. Maka beliau dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf, Yusuf alaihissalatu wassalam. Sehingga pada saat pertama kali saudaranya sadar kalau yang dihadapannya penguasa ini adalah Yusuf, mereka mengatakan, qalu a anta a innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, apakah benar kamu ini Yusuf? Qala, jadi saudaranya ketika ketemu Yusuf kan belum sadar ya kalau itu Yusuf. Sampai disuruh bolak-balik, pokoknya nanti bawa ke Benyamin ke sini, suruh balik lagi bawa bapakmu ke sini, bolak-balik berkali-kali sehingga mereka capek melayani permintaan Nabi Yusuf. Pernah disebut sebagai pencuri karena Yusuf menyembunyikan gantang di mana? Di kantongnya saudaranya. Sampai debat di kerajaan. Sudah? Lalu sampai akhirnya saudaranya sadar. Inikah Yusuf? Qalu a innaka la anta Yusuf. Apakah benar Anda ini Yusuf? Qala ana Yusuf. Iya benar, aku ini Yusuf. Wa hadha akhi, dan ini Benyamin saudaraku. Qad mannallahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah enggak bakalan sia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sudah? Qalu, lalu saudaranya mengakui kesalahan itu. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Sungguh demi Allah, Allah telah mengunggulkan dirimu di atas kami semua. Wa in kunna la khati'in, padahal dulu kami adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Qala, kata Yusuf, la tathriba 'alaikumul yaum. Enggak ada permusuhan bagi kalian hari ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu pada waktu Fathu Mekah. Sehingga saat beliau keluar dari Ka'bah, saat beliau Fathu Mekah kan beliau masuk ke dalam Ka'bah. Dan pintu Ka'bah itu di atas sehingga ada tangga. Ada tangga. Maka orang-orang musyrikin yang pernah mendolimi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di bawah Ka'bah. Menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu menjadi pemenang. Menjadi panglima, memimpin pasukan para sahabat. Berhasil menaklukkan kota Mekah. Mereka ingin meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah mendolimi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Qultu kama qala Yusuf alaihi salam, la tathriba 'alaikumul yaum antum tulaqa." Yang aku sampaikan kepada kalian, kama qala Yusuf li akhihi, sebagaimana yang pernah disampaikan Yusuf kepada saudaranya, "La tathriba 'alaikumul yaum." Enggak ada permusuhan untuk kalian hari ini. Aku maafkan semuanya. Yaghfirullahu lakum, plus didoakan. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia zat yang maha penyayang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Puncak manusia yang paling pemaaf. Sehingga kalau Yusuf dikenal sebagai Nabi pemaaf, Nabi Muhammad SAW tentu berada di atasnya Yusuf AS. Karena beliau lebih mulia dibandingkan Yusuf. Sehingga saat Fathu Mekah, beliau itu memaafkan orang-orang Mekah yang pernah mendolimi beliau dulu, waktu di masa kekufuran mereka. Dan Nabi SAW memaafkan semuanya. Lalu, ini cerita tadi di ayat 92 ya. Lalu di ayat berapa tadi? Di ayat 100, Yusuf mengatakan, dulu disebabkan karena godaan setan antara diriku dengan saudara-saudaraku sehingga mereka membenci diriku. Jadi kesalahan itu dilemparkan ke setan. Ini petunjuk Al-Quran dalam bentuk cerita dan kisah tentang bagaimana cara yang paling mujarab untuk membuat kita bisa menjadi manusia yang pemaaf. Sehingga kita saat pernah dizalimi oleh orang lain di masa silam, kemudian kita berada di posisi misalnya lebih sukses dibandingkan mereka, Anda mau membalas tujuannya apa? Wong kawan kamu yang dulu mendolimi kamu, masya Allah tuh kasihan, sekarang hidupnya susah, ya dia serba terbatas. Misalnya kita mengenang dulu waktu masih SMA, ini anak nakal. Ya, sekarang dia jadi kuli bangunan. Dulu saya sering dinakali sama dia. Kemudian Anda di posisi lebih sukses. Kemudian Anda mengedepankan. Sudahlah, dimaafkan saja. Sehingga memaafkan tanpa menyebut kesalahan, itu adalah bentuk puncak memaafkan. Karena kan kadang ada memaafkan, tapi nyebut apa? Kesalahan. Oh iya, dulu gara-gara kamu, saya itu jengkel banget. Kamu dulu pernah ini, pernah ini, pernah ini. Itu pas waktu itu saya jengkel banget. Sekarang udahlah, saya maafkan kamu. Dia maafin setelah apa? Nyebut kesalahannya. Karena ada orang yang dia memaafkan orang lain setelah menyebutkan kesalahan. Belum puas kalau belum nyebut itu. Makanya besok lagi jangan kayak gini ya, jangan kayak gini ya, jangan kayak gini ya, besok lagi jangan. Baru setelah itu, sekarang saya maafkan kamu. Besok lagi jangan kayak gini. dia puas memaafkan setelah puas ngomel. Ngomel-ngomel dulu baru memaafkan. Tapi ada tipe orang kedua. Memaafkan yang derajatnya lebih tinggi. Ya sudah, yang dulu gak usah disebut lagi. Dulu biarlah berlalu, sudah gak usah disebut lagi. Dah. Mungkin dulu karena kita digoda sama setan. Sehingga gara-gara godaan setan, kita pernah mengalami peristiwa seperti itu. Padahal yang salah dia, tapi dia nyebut kita. Lalu dia maafkan itu. Masya Allah. Sudah kesalahannya dikubur. Dia minta gak usah disebut lagi. Ditambah lagi dinisbahkan ke setan. Oleh Yusuf ditambahkan satu lagi. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itu bentuk memaafkan yang paling puncak. Dan Allah ajarkan itu dalam Al-Quran melalui kisah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikannya dalam Fathu Mekah. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, bismillah izin bertanya Ustaz. Seringkali ana mendengar tentang keras hati disamakan dengan pendendam. Orang yang memiliki keras hati pernah berkata kepada kami, "Saya tidak keras hati, tetapi saya mempunyai prinsip." Ana bingung membalasnya. Bagaimana menurut Ustaz? Ana hanya bisa mendoakan agar Allah melembutkan hatinya. Karena boleh jadi dia telah menangis berdua dengan Allah di kesendiriannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tidak semua pernyataan orang harus terbalas ya. Tidak semua harus kita jawab. Sehingga kalau misalnya dia bilang seperti itu. Tapi saya punya prinsip. Ya, maksud dia kan. Saya belum puas kalau belum ngantemi kamu kan. Mungkin maksud dia seperti itu. Saya belum puas kalau belum balas. Saya belum puas kalau belum memarahi kamu. Saya belum puas kalau belum ngomelin kamu. Nah, tapi dia pakai bahasa yang lebih lembut. Tapi saya punya prinsip. Ya, maksudnya saya belum puas kalau belum balas dendam. Kalau seperti itu, jika memang kita di posisi tidak salah. Mungkin karena masalah kesalahpahaman sehingga dia nyalahkan kita padahal kita nggak salah. Dan dia bilang, saya punya prinsip, saya harus ini. Tidak semua untuk ditanggapi. Tidak semua harus ditanggapi. Sehingga ada satu kondisi di mana Anda perlu mendiamkan saja. Udah, diamkan saja. Ya, sehingga, kalaupun dia nggak mau, dia dan nggak bisa diam, ya sudah kita nggak perlu menanggapinya. Dan jika Anda masih berharap agar dia mendapatkan kebaikan yang banyak, silahkan didoakan. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika hati saya terganggu bahkan trauma melihat seseorang yang menzolimi kita pada waktu kecil, tapi trauma dan sakit hatinya sampai sekarang, bagaimana cara menghilangkan perasaan sakit hati tersebut, Ustadz? Bagaimana cara memaafkan perbuatan orang tersebut? Jazakumullahu khairan. Wajazakumullahu khairan. Perasaan itu dihargai ya dalam Islam. Makanya terkadang orang punya perasaan saya nggak suka sama orang itu. Dan sebabnya, sebab yang real. Karena kan ada nggak suka itu karena sebab wahmi. Kenapa kamu nggak suka? Terus pokoknya saya benci banget. Alasannya apa? Nggak ada. Ya nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa seenaknya sendiri. Tiba-tiba senang benci seenaknya sendiri. Tapi benci karena alasan tertentu, silahkan. Oh, dia pernah mendolimi saya, dia pernah mukulin saya sampai berdarah. Dulu waktu kecil, saya pernah diinikin, dan seterusnya. Akhirnya kita terngiang. Kita teringat peristiwa itu, sampai kita besar. Terus gimana? Kalau Anda tidak merasa trauma dengan keberadaan orang itu, silahkan menjauh darinya. Bukan dalam rangka untuk balas dendam, tapi menghargai perasaan. Seperti yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan siapa? Al-Wasi. Al-Wasi ini yang membunuh Hamzah. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai Hamzah. Sehingga Nabi SAW selalu terkenang paman beliau Hamzah yang meninggal dunia pada waktu peristiwa Uhud, dibunuh oleh Al-Wasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Al-Wasi untuk tidak menampakkan mukanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta agar Al-Wasi tidak menampakkan mukanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketika melihat Al-Wasi, ya, teringat pamannya. Ini yang membunuh paman saya. Tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenci Al-Wasi dalam arti benci karena beda agama, karena masalah agama. Tapi beliau menghargai perasaan itu sehingga beliau ingin agar Al-Wasi tidak menampakkan diri. Akhirnya Al-Wasi pergi. Ya, tentu dengan segala kesedihan yang beliau alami. Tapi beliau menyadari perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Saya kiaskan dengan kejadian ini sehingga kalau Anda punya trauma yang sama. Ketika melihat sosok tertentu, Anda teringat masa silam Anda. Lalu Anda merasa sedih, maka insya Allah tidak masalah jika Anda menghindar untuk tidak ketemu dengannya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.